bila kau dengar alunan melodi sayup-sayup di kejauhan. Lagunya sendu dan menyayat jadi suatu kehancuran. Bagai takkan tangis bidadari tersendat-sendat di malam sunyi, di malam sunyi. Gemetik tetes hujan, desah lembut daun berjatuhan. Seakan setia kepada awan, mencari cinta dan kedamaian. Walau membara hasrat hati, namun penentu hanya Ilahi yang maha tinggi. Itulah ku yang sendiri dan menjamatkanku. Itulah ku yang menyayangku, ingin membelaimu. Yeah.